Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tusibka nalikane ngenani ing sira apa musibatun fasbir sabar. Rolah maring musibah. Azumat musibatun azumat kang agung apa musibatun musibah mutala kang diparingi balak sapa wong iku layas biru. Wa uwita bakal diganti siro ajron ing gajaran min fakidin songkong kang kesepen. Fala takun ojo nopo fakiduka kesepen siro iku layak di ora teko fakid. Wa ajruka utawi ganjaran siro iku ya zabui. Matawakofa ora kandet opo matelabun peparing anta utawi siro iku tolibu golei matelab birok bika wala saya sarlan ora jadi gampang opo matelabun anta utawi siro iku tolibu golei matelab binafsi mansapane wong anjala manggonaken sapa man hawa idang ing kebutuhane man billah kelawan Allah wajah wal tajalan ngungsi sapa man ilahi maring Allah wa tawakkal lan pasrah sapa man fi amri ing dalam perkarane man kulli sekabehane amr alahi ngatasi Allah. Kafa mongko nyukupi ing man apa kulo muknatin saben-saben biaya. Wa qorroba nyedekaken Allah alai ngatasi man kula baijin ing saben-saben perkara kang adoh. Wa yasaro gampangaken Allah alai ngatasi man kula asirin ing saben-saben perkara kang angel. Wa man sapane wong sakana anteng sapa man ila ilmihi maring ilmune man wa aklihi lan akale man wa tamata kondelan man ala kuwati ngatasi kekuatane man wa haulihi lan rekodayane man wa kalahu masraken ing man sapa Allah inaf lanafi maring awa iman wa qadalahu lan ngesoraken Allah ing man waharo malang ngaling-ngalingi sopa Allah ingman taufiqau ing taufiqe man wa malang nganggurakan Allah ingman falam tanjah ora bakal bejo sopa man matolipau ing usaha iman walam yatayasat lan ora gampang apa mabarang apa maharibuhu hajati man apa maharibuhu hajati man. Wahaza utawi kitawuh iku maklumun jelas al-qot'i ingatasi dawud qot'i minususi syariat yusong onas nas syariah wa anwar tajabi sribi lan piro-piro warnane cobaan percobaan ya. Kultu ngucap insun wala kalamul mu'alif utawi jawi mu'alif mihadihil mas'alah iku amun merata ya tanawali merkole opo kullu matlabin saben-saben usaha minal matoli bikiniyati sangka pura-pura usaha kang bangsa agama wa dunyawiyati lan bangsa dunyong alatiyah dunyawiyah mahalu amriha utawi akhiri perkarane dunya wiladin maring agama wa asyrafutil kalmatolib utawi mulia-mulyane mengkunu usaha wa aksariha wa aksaruhalan ake-ake matolib iku kuwatiun wa ma'atibu ahdil murid iku kuwatiun pira-pira perkorokan mesti'aken pira-pira kemedotaken wa matibu ahadil murid lan kerusahane ahadil murid wa ma'atibu wa ma'atibun lan piro-piro perkara kang rusakaken akhadha kang ngalap sapa al-murid murid fi suluki sabil tauhid ing dalem ngambah dalan tauhid. Fafihi iku ing dalam kalam, fafihi iku ing dalam suluk at-ta'alluq taikan mantung billah ahaku iku luwe hak wa aswatu lan luwe bener. Wa fi jami'i juz'iyati lan ing dalam sekabene juz-juz'e suluk wa rujuk utawi bali ilallah iku aulal utama wa aujabu lan luwe wajib. Fala cara mamengko pasti karena ono minar ro'yi songko pendapat asyadidi kang bener wal amrilan perkoro al akidi kang kuat ayu kosisahu yento ngususakan mu'alif bu'in ing ra'yi sadid min zalikal am sangka mengkono kalam kang umum wa yufarridau yen tong iki akan mu'alif ing amri ing ra'yi sadid akibah hadil masalah ing tak usi iki masalah bimazikin kelawan tambahan minal kalam sangka penjelasan sangka kalam wali zalika krono arai iki yukhasisahu kola mu'alif min alamatin nijah. Artinya uang lek usaha ya, usaha apa ya, baik usaha masalah dunia utawi masalah akhirat iku lek didasar nang pangeran iku akeh hasile. Tapi bali nek usaha didasar kang disendek no marang nafsu nih, marang akali, gondelan nang kekuatan nih, iku balik dibalik no nang pangeran, yo nang wong iku dhewe malih malih ndak hasil, malih soro. Contoh saiki ya, usaha nyambut gawe katakan lagi, mari duwe modal, punya modal sedikit, terus dijalankan. Pasrah nang Allah hasil botene insya Allah hasil. Tapi nek miturut ilmu dhewe sekarang punya modal nang sing wedok gumanti iki modalnya 1 juta dik iki paling gak bahdine iki tiap hari oleh 200 dengan cara catatan begini akhirin nih yo. Ana apa-apa nih bahkan tek modalnya tidak kebenaran. Ya, iku nih di pasrah nonang ilmu nih, coro duwe ilmu ya, akali cukup gondelan awak sehat. Iku akhirnya dibalik nonang pangeran. Oh, kok jare kok miskin pangeran ya. Jadi semuanya itu ya harus didasari dengan dasar nang pangeran. Baik itu non primas ala agomo, kaya kue mondok ini gis. Mantuk-mantuk ae jugi ku, juk mantuk-mantuk raki. Tak betak kan kau ya, mang pikiri tanah kita kebeloki kan. Ya, jadi baik ku masalah dunia le. Yang ngono nyambut kau le pasrah nang pangeran ya, pasti apa jadi pangeran le. Yo cok, kulaan sewu kan dol bolong atus yo cok si. Yo gelisah air rubul gendeng ini. Kulaan sewu dol bolong atus. Membuatkan wis kulaan sewu dol sewu rong atus sego jari payu gak payu wis pasrah pangeran nek aku ron segini mesti payu lah ngono ya. Tapi onjo wah iki kulaan sewu dik didol 1500 wah dilu ae. Yai pernah ngalami le pertama bangun pondok ini si yai gawe jamu wojo. Jamu wojo ora jamu wojo kan yo wojo iku tak terkesi sih. Tak kenyah hajur. Apa ku kikir sak mene-mene ku kikir nang pasar Loak. Ngono ne. Lumajang tuku golek nang anu ngene. Jalan Demak, akeh pasar Loak. pikir sak mene-mene le. Iku aku turut akal yai le. Akal yai. Ulaan pikir pirang-pirang waktu itu aku tak jur kabeh. Ngejurku gampang. Besok-besok tak urui. Kon krikit ya coplok kabeh kok. Hari ku tak bawa bus, tak bawa jam wajah kurang-kurang malah dikising ngelintiri arek santri, waktu kono santri limolas paling aku paling santri terus tak kirim nang Bondowoso, Probolinggo, Mbak Jember, coro akal iki ae kiris metu kabeh duitku dilut aku bangun lah, iku coro akal ya tapi coro pangeran buatan jamu-jamu sih tak kirim, mesti bayar kok ngilai nah, seorang pangeran ku selamat. Baru wis gawe jamu kabeh tak kirim nang dindi, gletek. Darah separuh sing bayar, duwe ndak metu sing akeh ae kuwi. Iku cara akal, cara pangeran boten. Sopo jare aku wis kan ngono. Ati aja digawe bah, loro aku ibaratnya ditinggali sawah nang bapakne. Wele. Hasan, Rabiole. Karek pasru lho kawinen. Ada ekornes-ekornes rupanya kita ke sawah 2 hektar kan wah alhamdulillah bareng mesari kawin garap sawahnya duitnya nyele mari ku sawahnya kayak tandur pangan pereng nah pun itu lah itu jadi pengiran lah ya cek mulanya cek waduh cara aku sih ini kok iya nang dunia agama semua nunggu pasrah nang pengiran ojo. Waku pateng ini menjadi kiai, waku pateng berjasa menjadi bupati. Terus mesti, aku cari nih pasrano jalur penampangnya. Min alamatin lucahi kusengah saking alamatin wongkang hasil tini hayati ing dalam pungkasane lah. Iki kondelor lihat. Arrojo iku bali, utawi bali ilallah fil fil bidayat ing dalam permulaan. Min aina ente? Lil murid iku kaji murid bidayatun utai permulaan wani hayatun lan pungkasan. Fa bidayatun utai kawitani murid iku halusuluki tingkah ngambai murid. Wani hayatun utai pungkasani murid iku halusuli tingkah tumekani murid. Paman sapane wong sohaham beneraken sopoman bidaya tau ing kawitane murid dirujuk kelawan bali ilallah wa tawakkulilan pasrah alai ngatasi Allah wa isti'anati lan daluk tolong bi kelawan Allah kama kodini parang aflah azakarna kang nulis dan nyebut ingsun aflaha mengkau jadi bejo sopo murid wa anjaha tegesin berkoleh sopo murid sopo man kena mana ya ini hayat yang dalam pungkasan iman wakana onopo wusulu temukani murid ilallah famina mengkau jadi selamat topo alaihi man minar rujuk sengko bali wal ingkito ilan jungkum. Iki tanda nilai ya. Tanda nilai hasil. Ini kondok. Pertama, alamat murid sing bejo boleh di akmuri umay besok. Iku di kondok, iku balik nang pangeran. Wis, dalam mana? Tujuan apa ini? Jadi, alamat murid sing pungkasane hasil. Iki pertama di pondok iki tuh di Bali nang pangeran. Pateng ngono ibaratnya cita-cita kepengin dadi tentara. Gimana? Di pondok ya pateng. Jadi hasil tujuan. Kan di pondok kawitan ada lembeng. Ya, iso. Tapi alamat santri sing bejo. Iku ono pertama belajari temen-temen senden nang pangeran dak koro-koroan ya arruju ilallah wa jauh tolong nang pangeran kira hasil Anak pondok carai ndak kelem jolok tu pengeran. Ablahir ngalor ngidul ndak genah. Lu akhirnya ndak hasil lo leh. Ikut dalam mas, titik mas. Karena itu alamati becon di akhiri. Iku pertama belajar bali nang pengeran. Eh, balik nang pengeran ni. Iyo meneng-meneng moco iko, meneng-meneng moco iko. Kabeh ku tak awas. Yai wis sering dongeng yai dhewe. Tu cita-citae biyen. Yai waktu lek kencong alul Quran. Ahli moco Quran lek kencong. Dek Kediri yai alul solawat, ahli moco solawat. Dua cita-cita ya Allah kula menaik jangan datusaken tiang biasa kula datusaken kiai Gusti. Datusaken tiang kang wonten ninggil. Menaik jenengan dengan datusaken pegawai katakan kula paling boten kedah datusaken bupati Gusti. Dukur cita-cita. Ya. Adik pertama iki wis nek ana de pondok ablehar. Akhire niku nek ana omah mari kelawalan kan meneh-meneh le ngaji-ngaji soro. Teko omah mari kelawalan mudzabdzabina baina zalika haula wala ilaha ula. Ndak ngalor ndak ngidul. Iya. Ana iki de pondok iki rupane iki dikene waman sohkahar bidaya tu beneri permur aku ngaji iki kali nang Gusti Allah tawakal jokul nang pangeran anjaha wa aflaha akan hasil tujuannya wih pendeli stoi api ni ono pondok rupanya wis ablehar ojo cita kolabadul masyayih ma roja'a ora bakal balik man wong roja'a kang balik sopuman minat illa minat stoi walau wasolu lamun tumeka sapa man maraja ora bisa bali sapa man malam yusman man utahe wong lam yusake kang ora menerakan sapa man zalik ing mengkono-mengkono maraja man roja bima kan zakarna hukang nutur ingsun ing ma minta luki sangka gumantung iman mikil haki kelawan Allah wa firori hilan melayuni man ilahi maring Allah min nafsi songko nafsuni man wal kolkilan makhluk ing koto among ko bakal pedot sopo man waro jahat lan bali sopo milkai sujaat songko sekiran teko sopo man kalau di pondok ngeduk nona akale pola pinter ngeduk nona gedeke pola wis gede besok aku naik daftar tentara daftar polisi daftar hansip daftar satpam boleh kakak aku kasih dorong mas pei pindah disandarno di pondok ambian jaluk nang pangeran insya Allah ya aku bisa yakin ya ini ya wakolal badul utama badul ulama man sapane wong dona nyono man anahuman iku yasilu tumukoman ilallah biwairilah koto among komertut sopoman kuti among koti petut sopobiman paman sapane wong istana jalu tulung sopoman ala ibadatilah binafsi kelawan ala iman wukil among koti pasrahkan sopoman ila nafsi fa'alal abdi barang siapa menyangka dirinya hasil tujuannya tidak disertai Allah dia akan dan minta tolong selain Allah dengan nafsunya maka dia tidak akan hasil apa yang dicita-citakan nggih dimulani kabeh ku ambek didasari lho kowe gede-gede ku menteri-menteri ku murah pateng-pateng habibiku nek tahajud luar biasa iya wong gede-gede wong duwur-duwur ku pateng-pateng ndak koyo kowe ngene iki jelas nek iku menteri ayo menteri olahraga ayo sapa Adiasa sapa itu kalau minggu mengadakan pengajian di TVRI dan dia mengatakan apa yang sumbangkan agama kepada negara dia mengatakan sumbangan apa dari saya ini tentang agama ke negara Sedangkan saya sudah berapa tahun jadi menteri, belum ada sumbangan kepada negara untuk Islam. Itu. Mungkin batuknya tawasno api. Ahli tahajud, enggak apa batukmu ini. Kadang-kadang batuknya kasar, diusap-usap nanti tembok, kena kasar, kata orang ini ya. Nih. Enggak usah diusap-usap mengini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, enggak usah ya. Gelisir macam ini. Ya ini tadi mungkin yang enggak tahu sujud ya ya. Ya Hamid itu boleh bersih, mantan. Tidak ada, itu kan ireng, tidak ada. Bareng saya ini, orang aku ireng-ireng buat ini. Ya jarang ini tahajud. Tahajud itu ya, ya. Bagi tahajud, pernah ini biasa, sing nemen metal di sajadah, kata tambah nyinar. Tahajud kena pengisan? Tidak tahu belah. Oh, potong ngamusan. Nah, tahajud itu ini, ya. Fa'alal ati ngatasi kawulo asan di ayat jala yang tanda akan salik mutamata amrihi ing kondelan perkara salik al isti'ana ta ing jalo tulung ilallah ayo le santriku kapen jalo tulung nang pangeran acun jalo tulung nang bapakmu alama ngatasi barang wa utai abdu disabili kelawan dalane abdu walayaro ora ningali sopo abdu kaula kerapsi ing kekua ing rekodayani jiwai abdu wa kuatahulan kekuatane nafsu pikasirin ing dalem perkara kang akeh min amali sangka amali abdu wala kolilihi lan ora didike amal fahaza utawi iki asasus suluk iku dasare wong sing ngambah alladzi yubna kang dibangun apa alai lazi kang dibangun alai ngatasi lazi apa kowa itu piro-piro kok idai lazi lho lek kesuk mana ya man asyrakat bidayatuhu asyrakat nihayat barang siapa di permulaan belajar mencorong sinarnya kelihatan maka di rumah akan kelihatan sinarnya begitu nanti ya di pondok ini jadi barometer. Nek pondok ketok barak, nek pondok ketok melempem. Wah, nek umay jelas kok gemblem ini, ya. Tapi nek pondok ketok terengginas, wah, nek pondok koyok, apa yuk? Nek umay, engkau cuman kola, wallahu alam.